السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خاطب الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita, mempelajari daripada kitab Tafsir Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan masih melanjutkan daripada tafsir surat Abasa. Qala Sa'di rahimahullah. Tsumma arsyadahu ta'ala ila an-nazar wa tafakkur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing yakni setiap insan, setiap orang kepada an-nazar wa tafakkur, memandang dan memikirkan, fitaami, pada makanan-makanannya, berpikir, ya, memandang, tetapi tidak hanya sekedar dengan pandangan kosong, memandang dengan berpikir, memikirkannya, pada apa yang dimakannya, baik makanan-makanan pokok ataupun buah-buahan ataupun makanan-makanan yang lainnya, baik makanan-makanan yang masih dari bahannya ataupun telah menjadi makanan hasil olahan. Wa kaifa wasala ilaihi ba'dama taqarrat alaihi tabaqat adidah. Dan bagaimana makanan-makanan tersebut sampai kepadanya setelah berulang mengalami sekian banyak periode. Wa yassarahu lahu. Dan kemudian Allah berikan kemudahan kepadanya mendapatkan daripada makanan-makanan tersebut. Yang dimaksudkan periode di sini adalah tahapan demi tahapan dari sesuatu yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia. Allah menyatakan falyanzuril insan ila ta'ami. Hendaknya seseorang memperhatikan pada makanannya. Anna soba benal ma'a soba. Bahwasanya kami mencurahkan air, air hujan dengan securah-curahnya, selebat-lebatnya. Ay anzalnal matar alal ardi bikathrah. Yani kami menurunkan air hujan ke atas muka bumi ini dengan melimpah. Dan ini kalau kita perhatikan, tahapan ini sama seperti tahapan penciptaan manusia, dalam artian proses kemudian keberadaan manusia. Falyanzuril insan ila ta'ami, perhatikan makanan-makanan kalian. Bagaimana kami menuangkan air hujan dengan lebat, ya, dengan banyak, dengan melimpah dari atas langit. summa shaqaqnal ardha. Kemudian kami belah bumi. Linnabat. Untuk tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Maka tertuangnya air tersebut yang menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan ibarat seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami yang kemudian menuangkan air kepada istrinya. Kemudian setelah itu lahir anaknya. Kalau di sini, kemudian Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Syaqqa dengan sebenar-benarnya. Fa'ambatna fiha, lantas kami pun menumbuhkan padanya. Asnafan musannafatan min anwa'il at'imatil ladzida, berbagai macam jenis-jenis, macam-macam makanan-makanan yang lezat. Wal aqwat asyahiyah, dan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok, bahan-bahan makan pokok yang disenangi dan digandrungi oleh setiap jiwa. Habba, berbagai macam biji-bijian. Wa hadza syamil li sa'iril hubub al ikhtilafi asnafiha, dan ini mencakup seluruh daripada biji-bijian yang menjadi bahan makan pokok manusia. Kalau yang tadi tentunya berbagai macam tumbuh-tumbuhan ya, menghasilkan berbagai macam bahan makanan pula. Ini hubub, ini padi masuk, gandum masuk, jagung masuk, kacang masuk dan sebagainya. Ya, segala sesuatu yang itu bentuknya hubub, yang bentuknya adalah biji-bijian masuk di dalamnya. Dan macam-macam daripada berbagai tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam rasa dan sesuai dengan kebutuhan. Ini sebagaimana menggambarkan tentang kondisi manusia yang mereka memiliki usaha yang beragam pula setelah mereka terlahirkan di atas muka bumi ini. Wa tasamilu lisairil hubub ala ikhtilaf asnafiha. Wa inaban wa qabba, dan inab buah-buah anggur. Wa qabba ini, dan berbagai macam jenis sayur-sayuran. Wa huwa alqat. Beliau menyebutkan qabba itu adalah alqat. Ini semacam tumbuh-tumbuhan yang dijadikan lalapan di sana. Hanya tentunya itu hanya contoh, dalam artian ayat ini berlaku secara umum seluruh daripada macam sayur-mayur, sayur-sayuran. Khodrawat itu masuk di dalam qabba. Wa zaituna wa nakhla, dan zaitun, buah zaitun, dan juga buah korma. Wa khussaha dil arba'a likathrat fawaidiha wa manafi'iha, disebutkan secara khusus empat macam ini, anggur, kemudian sayur-sayuran, kemudian zaitun, kemudian korma, karena keempat macam ini ya merupakan tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan dan sayur-mayur yang paling banyak kemanfaatan dan faedahnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai contoh dan mewakili yang lainnya adalah keempat macam tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum wahadaiqa ghulba, dan hadiqah-hadiqah, kebun-kebun yang lebat. Hadaiq ini jamak daripada hadiqah, ini basatin, bustan-bustan, ya, taman-taman. Fi hal asjar al-kathiratul multafah, yang padanya terdapat pepohonan yang sangat banyak dan lebat dengan berbagai macam jenisnya. Kalau di Indonesia ini luar biasa banyaknya jenis-jenis pepohonan dan buah-buahan. Ada mangga, ada rambutan, ada kelekek. Anggur juga banyak di sini. Bahkan sekarang ini baru musim durian misalnya. Ada. Apa namanya? Kebun durian ada enggak? Buah-buahan kalau disebutkan sangat banyak sekali di Indonesia. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengisyaratkan dengan hadaiqa ghulba. Ya. Kebun-kebun yang lebat. Nah, ini masuk padanya berbagai macam tanam-tanaman, buah-buahan ya. Ataupun ladang-ladang yang masuk juga. Hadikoh-hadikoh itu masuknya. Ya. Wafakihata wa abba. Dan juga buah-buahan. Setelah menyebutkan jenis-jenis buah-buahan ini, inap ini buah-buahan. Zaitun juga buah-buahan. Nakhl ini juga buah-buahan. Tetapi kemudian Allah SWT sebutkan secara umum. Wafakihah. Al-fakihah ma yatafakkahu fihi insan. Sesuatu yang seseorang yakni senang dengannya. Ya, yang dijadikan sebagai buah-buahan. Ya, makanan-makanan yang dijadikan sebagai buah-buahan bagi manusia. Min tinin wa inabin. Ya, dari buah tin, buah inab. Ini yang ada di sana. Ya, tentunya Asy-Syaikh menyebutkan buah-buahan yang paling ma'ruf di sana. Buah tin, buah anggur, khawf itu buah persik, uman, ya, buah delima, buah ghairi dhalik, dan yang lainnya. Wa abba wal ab ma ta'kuluhul baha'im wal an'am. Ab ini umum juga segala sesuatu yang dimakan oleh binatang ternak kita. Itu masuk pada ab. Jadi rerumputan dengan berbagai macam jenisnya. Apakah rumput tepi ataupun rumput gajah. Semuanya ini masuk di dalam al-ab. Oleh hada fa'al, karena Allah kemudian menyatakan mata al-lakum wali an'amikum. Ya. Jadi untuk kemaslahatan kalian juga kemaslahatan binatang ternak kalian. Kesenangan kalian dan kesenangan binatang ternak kalian. Di mana binatang ternak pun juga menjadi kebutuhan bagi kalian. Sehingga kembalinya kepada Bani Adam semuanya. Allati khalaqahallahu wa sakharaha lakum. Yang Allah menciptakannya dan Allah menundukkannya bagi kalian. Semuanya. Itu untuk manusia. Dari yang menjalar, buah yang tertanam di dasar tanah, apakah itu kacang, ya kacang prol, kacang tanah, ataukah ketela, ketela rambat, ataupun pohung, ataupun kentang, ataupun bengkoang, semuanya merambat itu. Dan di bawah tanah. Tidak kelihatan, tapi manusia tahu saja semuanya itu. Ataukah yang tampak terlihat, walaupun merambat tapi terlihat, baik buah-buahan maupun sayur-sayuran, khiyar misalnya, apa namanya, timun, kemudian yang semisal timun itu apa namanya di sini? Krai. Nah, ya. Itu untuk sayuran, Zen. Kemudian gambas ataupun tomat, lombok dan semisalnya semuanya. Atau buah-buahan terkait dengan mangga, sawu, alpukat, buah naga dan seterusnya. Bahkan yang paling tinggi ya, kelapa bisa dipanjat oleh manusia. Semuanya itu masuk dan tersebut secara umum. Wa faqihah atau wa abba. Semua Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Untuk kemaslahatan kalian, wahai manusia, mata'al lakum wali an'amikum. Faman nazoro fi hadhin ni'am. Maka siapa saja yang kemudian mau memandang pada nikmat-nikmat ini semua. Audabalau dalika syukru rabbi. Maka hal tersebut akan mewajibkan pada dirinya. Ini akan menyadarkan dia untuk mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Wa badlul juhdi fil inaba ilaihi. Dan untuk kemudian mengerahkan seluruh daya tenaga dia untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini semua Allah yang mendatangkannya kepada kita. Memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Wal ikhbal ala ta'atin. Dan untuk kemudian serius konsentrasi mentaatinya. Menghadapkan dirinya kepada ketaatan. wa tasdiq bi akhbarih, dan membenarkan seluruh daripada berita-beritanya. Ini bagi siapa saja yang mau memperhatikan daripada sekelilingnya, kemudian memikirkannya, ya, tafakur terhadap seluruh dari apa yang Allah cipta. Tidak ada sesuatu pun dari ciptaan Allah itu yang sia-sia. Kalaupun ada kesia-siaan, maka itu pada manusianya, karena dia belum mengetahui hikmah dari penciptaannya. Dari apa yang diciptakan tadi itu ada yang terbuang. Itu terbuang bukan karena kesia-siaan, hanya karena manusianya belum tahu hikmah di balik itu semua. Betapa banyak barang-barang yang sebelumnya teranggap sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, kemudian tersingkap, ternyata sekian banyak maslahat dan manfaat, ya, dengan kemampuan manusia. Dan itu datangnya juga dari Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui kandungan-kandungan dari berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang sebelumnya itu adalah mungkin menjadi hama, ya, atau bukan hama, istilahnya menjadi pengganggu daripada tanaman-tanaman rerumputan, ya, dicabuti dan dibuang. Ternyata setelah diketahui manfaatnya luar biasa, bisa untuk pengobatan, bisa untuk, ya, herbal, ya, ataupun untuk apa istilahnya, kemaslahatan-kemaslahatan yang lainnya. Semuanya itu bukan kekuatan alam, ya. Jangan difahami sebagai kekuatan alam. Itu semua adalah fenomena alam, bukan. Ya. Itu adalah sunnatullah. Nah, kalimat yang syariah adalah mengucapkan itu semua adalah sunnatullah. Itu semuanya adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Ya. Kemudian adanya gravitasi itu bukan hukum alam, hukum Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Yang menisbatkan kepada alam ini mengkhawatirkan dari sisi keselamatan akidah kita. Meskipun, ya, bisa jadi orang yang mengucapkannya tidak menyadari ataupun tidak punya apa istilahnya semacam keyakinan-keyakinan alam sebagai Tuhannya, bukan. Tetapi kalimat, ya, yang membawa kepada dampak-dampak kerusakan terhadap akidah ini lebih baik dihindari. Dan ini ditandu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah untuk menghindari istilah-istilah yang tidak syar'i. Tayyib. Bencana pun juga jangan dikatakan, ya, itu, walaupun itu secara istilah aja bencana alam, ya. Bencana semuanya datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang muslim. Ma'asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, ya. Itu disebabkan karena dosa-dosa kita, itu disebabkan karena perbuatan kita. Bagaimana dalam daurahnya Ustaz Muhammad kemarin, Masya Allah, itu pembahasan yang sangat luar biasa terkait dengan musibah. Jadi kembali kepada penjelasan di sini, ayat yang berikutnya. Jadi tadi sebelum kita masuk kepada ayat berikutnya, kita tegaskan lagi bahwa tujuan kita memperhatikan dari apa yang kita makan, proses daripada berbagai macam makanan-makanan tersebut sampai kepada kita, ya kan, dengan berbagai macam jenisnya, ini akan membawa kepada syukrun nikmah yang pertama, ya kan, akan membawa kepada syukrun nikmah. Syukrun nikmah itu yang pertama dengan kita mengucap alhamdulillah, yang kedua menisbatkan nikmat itu bahwa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga kita mengalokasikannya untuk perkara-perkara yang diridhoi. Kalau kita makan, ya, tujuan untuk bisa lebih giat dalam ibadah dan semisalnya. Kemudian yang kedua adalah untuk kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kepada Allah, kemudian iqbal ala ta'ati, lebih bersemangat dalam mentaatinya, dan kemudian juga membenarkan seluruh berita-beritanya. Itu tujuan daripada an-nadhar, ya, falyanduri insan ila ta'ami, memperhatikan apa-apa yang ada di sekitar kita dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat itu ada ayat-ayat yang matluah seperti ini. Al-Qur'an itu ayat-ayat yang dibaca ya, masmu'ah, yang didengar. Ada ayat-ayat yang sifatnya itu adalah kauniyah. Ini alam semesta ini. Jadi alam semesta ini ibaratnya adalah kitab yang sangat besar. Yang kita memandang ke kanan itu adalah ayat, ke kiri ayat, ke tengah ayat, ke atas ayat, ke bawah juga ayat. Tergantung kita bisa membacanya apa enggak. Itu semua adalah ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun la 'ala annahu wahidu, kata seorang penyair. Pada segala sesuatu sekitar kita ini adalah ayat-ayat Allah yang menunjukkan bahwa Allah hanyalah satu. Baik, kita masuk kepada ayat berikutnya. Ayat yang ke-33 hingga 42 akhir daripada surat Abasa. Qala Allah taala, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Fa'idha ja'ati shakhah, maka di saat datang suara yang memekakkan. Dan shakhah ini adalah nama dari nama-nama al-qiyamah. Yaumul qiyamah itu memiliki sekian banyak nama. Di antaranya adalah as-shakhah. Namanya yang lain juga al-waqi'ah, al-qari'ah. Itu nama-nama kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, pada hari seseorang dia lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, dia akan lari dari ibunya, dari bapaknya. Wa sahibatihi wa banihi, dia akan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih, bagi setiap orang di antara mereka pada hari tersebut ada kesibukan yang menyibukkan dirinya. Wujuhu yauma idzin musfirah, wajah-wajah pada hari itu berseri-seri. Dahikatu mustabsyirah, tertawa riang gembira. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah, wajah-wajah pada hari tersebut juga ada yang ghabarah, penuh dengan debu. Tarhaquha qatarah, tertutup oleh kegelapan. Yani warna hitam kelam wajahnya tersebut. Ulaika humul kafaratul fajar, mereka-mereka itulah orang-orang kafir lagi fajir. Kafir dari keyakinan-keyakinan mereka, fajir dalam perbuatan-perbuatan mereka. Qala Syaikh rahimahullah, ai idza ja'at sayhatul qiyamah, yakni di saat datang suara yang memekakkan daripada kiamat. Allati tasukhu li hauliha al asma, yang pendengaran-pendengaran akan terasa sangat memekakkan telinga ya, suara tersebut tasukhu, suara memekakkan telinga. Li hauliha, karena sangat pengeriannya ya, al asma, pendengaran-pendengaran manusia. Wa tanzaiju lahal afida yauma idzin, dan menggelisahkan hati-hati pada hari itu. Suara yang sangat mengerikan ya, mengguncangkan, menggetarkan, menggelisahkan, mengkhawatirkan, yang kemudian membinasakan. Jadi suaranya itu dia memiliki intonasi volume yang semakin naik, semakin naik, semakin naik. Semakin keras dan hancur lebur segala sesuatu dengan suara tersebut. Kita tidak tahu suaranya seperti apa. Mimma yaron nas minal ahwal wa syiddatil hadali salifil amal, terhadap apa yang dipandang dan dilihat oleh manusia dari kengerian-kengerian, dan betapa sangat butuhnya manusia pada hari itu akan hajat dan kebutuhan terhadap amalan-amalan yang telah dilakukan dari amalan-amalan kesolehan. Ibn Abbas menyatakan, as-sokhoh ismun min asma'i yaumil qiyamah. Sokhoh itu adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Azzamahullah wa hadzarahu ibadah. Yang Allah agungkan dan Allah peringatkan hamba-hambanya terhadap hari tersebut. Ibnu Jarir mengatakan, la'allahu ismun linnafkhah fissur. Bisa jadi itu nama bagi tiupan pada sangkakala. Allah menyebutnya dengan sokhoh. Al-Bahawi menyatakan, as-sokhoh yakni sayhatul qiyamah. Sokhoh itu adalah suara daripada al-qiyamah. Suara yang memekakkan telinga daripada qiyamah. Sumya bidhalik li'annaha tasukhul asma. Disebut sokhoh karena suara tersebut memekakkan telinga-telinga. Aitu balik fi isma'iha hatta takatusimuha. Yani begitu sangat memekakkannya telinga. Ya, sampai-sampai hampir-hampir ya, membuat tuli semua daripada telinga-telinga. Itu kata Al-Baghawi. Baik, kembali kepada ucapan Asy Sa'di. Yafirul mar'u min a'azzin nas ilaih. Ini pada hari tersebut yauma yafirul mar'u. Yafir, yakni orang akan lari. Ya, seseorang akan lari dari orang yang paling dia cintai, paling dia muliakan, paling dia kasihi. Ya. Min ahasin nas ilaihi wa asfaqihim ladaihi. Orang yang paling dia muliakan ataupun orang yang paling dia kasihi. Dia akan lari. Orang yang paling dimuliakan, ya tentunya orang tuanya. Orang yang paling dikasihi, tentunya adalah ya istrinya, anaknya, ataupun saudara-saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di situ, yauma yafirul mar'u min akhih. Dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya, dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan dari istri-istrinya, dan dari anak-anaknya. Wa dzalika li'annahu likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang demikian itu disebabkan karena pada setiap orang ada urusan yang menyibukkan dirinya masing-masing. Ayat paksa. Qad asghalathu nafsu, ya, masing-masingnya tersibukkan dengan urusannya. Wa tamma lifikahiha, dan mementingkan untuk bagaimana supaya lepas dari tanggung jawab tersebut, urusan tersebut. Walam yakun lahul tifat ila ghairiha, sehingga tidak ada kesempatan untuk kemudian memandang kepada yang lainnya. Ikrimah rahimahullahu taala menyatakan, yalqar rajulu zaujatahu. Ikrimah ini murid daripada Ibn Abbas. Yalqar rajul zaujatahu fayaqulu laha. Seseorang berjumpa dengan istrinya. Lantas dia pun berkata kepada istrinya, ya hadi, ayu ba'lin kuntu lagi. Wahai ini, yakni ini di sini maksudnya adalah istrinya. Suami macam apakah diriku ini di sisimu dahulu? Fatakul, maka sang istri mengatakan, ni'mal ba'lu kunta, engkau adalah sebaik-baik suami. Watuthni bi khair mastata'at, kemudian sang istri memuji kebaikan demi kebaikan daripada suaminya terhadap dirinya. Artinya di situ adalah sepasang kekasih yang saling mencinta karena Allah, ya, sehingga Allah abadikan kasih sayangnya sampai di akhirat. Tetapi di saat pada hari tersebut, apa yang terjadi? Fayaqulu laha, lantas sang suami berkata kepadanya, fa inni atlubu ilaikil yaum hasanatan wahidah. Maka memandang daripada kebaikanku dahulu di dunia, aku meminta kepadamu pada hari ini satu kebaikanmu saja, satu. Tabinahali, yang engkau hibahkan kepadaku, berikan kepadaku. La'ali anju mimma tarain, mudah-mudahan dengan satu kebaikan yang engkau berikan kepadaku tersebut, aku bisa selamat dari apa yang engkau lihat pada diriku. Fataqulu lahu, maka apa jawaban sang istri? Ma'aisara ma talabta, alangkah sangat mudahnya, sangat ringannya apa yang engkau minta. Walakinni la'atiq, akan tetapi aku tidak sanggup. Am u'tiyaka syai'an, untuk aku berikan kepada engkau sesuatu. Atakhawwafu mithla alladhi takhaf, yang aku khawatiri sebagaimana engkau mengkhawatirkan sesuatu tersebut. Ini adab Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu sekecil apapun amalan begitu sangat besar terasa. Tidak akan mau untuk diberikan kepada siapapun. Ini di awal ya. Ini di awal pada hari kiamat. Di saat melihat haul, ahwal. Ini perkara-perkara yang mengerikan yang sangat dahsyat. Sebelum terjadinya hisab ini. Setiap orang begitu sahih. Begitu sangat pikir terhadap kebaikan ada pada diri. Tidak mau untuk diberikan kepada siapapun. Bahkan kepada kekasihnya sekalipun, orang yang paling dia cintai sekalipun. Qal, berkata Ikrimah, wa inna ar-rajul la yalqa ibnah fayata'allaqu bihi, dan seseorang benar-benar akan berjumpa dengan putranya, kemudian dia pun bergondelan dengannya, dia pegangi begitu putranya tersebut. Fayaqul, lantas dia berkata, ya bunai, wahai putraku, ayu walidin kuntulak, aku ini bapak yang seperti apa bagimu dahulu. Fayusni bi khair, maka sang anak memuji kebaikan-kebaikan bapaknya. Fayaqulu lahu ya bunai, kemudian dia pun berkata kepada putranya, wahai putraku, inni tajtu ila mithqali dzarratin min hasanatik, sungguh aku sangat butuh kepada setitik daripada kebaikanmu. La'ali anju biha mimma tara, mudah-mudahan dengan kebaikan yang setitik darimu itu aku bisa selamat dari apa yang engkau lihat. Fayaqulu waladu, maka sang anak pun berkata, ya abati, wahai bapak, ma'aisar ma talabta, alangkah sangat ringan apa yang kau minta. Walakinni atakhawaf mitra ladhi tatakhawaf, akan tetapi aku pun mengkhawatirkan terhadap diriku seperti apa yang kau khawatirkan terhadap dirimu. Fala astati an u'tiyaka syai'a, aku tidak sanggup memberikan kepadamu sesuatu apapun. Kemudian Ikrimah membacakan ayat ini. Yaqulullah ta'ala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Dan kalau kita melihat pada hadis yang sahih terkait pertama kali awal mula sebelum terjadinya hisab, yakni asy-syafa'atul 'udhma, manusia datang kepada masing-masing daripada ulul azmi minar rusul minta syafaat indallah bisa Allah Subhanahu wa taala agar segera disegerakan hisab. Maka masing-masing daripada para rasul tersebut mengucapkan apa? Nafsi, nafsi. La as'aluhul yaum illa nafsi. Yani mengkhawatirkan dirinya sendiri-sendiri, padahal itu anbiya. Bahkan tidak semata-mata anbiya, ya. Anbiya dari kalangan para rasul, bahkan bukan sembarang rasul. Mereka adalah ulul azmi minar rusul. Ya, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Semuanya ditanya dan menjawab nafsi, nafsi. La as'aluhul yaum illa nafsi. Diriku, diriku. Aku tidak akan meminta kecuali keselamatan diriku pada hari ini. Bahkan Isa bin Maryam alaihi assalam mengucapkan, la as'aluhul yaum illa nafsi. La as'aluhu Maryam allati waladatni. Aku tidak akan meminta kepada Allah pada hari ini kecuali diriku. Karena diriku sendiri belum tentu selamat. Aku tidak akan mintakan untuk Maryam, ibuku yang telah melahirkanku, apalagi kepada manusia selainnya. Nafsi, nafsi, kata Isa bin Maryam. Sampai kemudian kepada Rasul SAW, dan kemudian Rasul pun mengambil daripada apa yang menjadi tugas beliau, yakni Al-Maqam Al-Mahmud, yang kemudian meminta kepada Allah agar disegerakan hisab. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Pada setiap orang di hari tersebut ada kesibukan sendiri-sendiri, fi syughlin sa'il an ghairi. Kesibukan yang menyibukkan dari perkara-perkara yang lainnya. Dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyatakan, tuksharuna hufatan uratan ghurlan. Kalian nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hufatan, uratan, telanjang kaki, tidak pakai sendal, telanjang pakaian, tidak berpakaian, uratan itu telanjang, betul-betul telanjang, ghurlan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Faqala timra'ah, maka berkata seorang wanita. Ini dalam riwayat yang lain, ini Aisyah yang bertanya. Ayubsiru au yara ba'duna aurata ba'din, apakah sebagian kami melihat aurat sebagian yang lain? Qal, maka Rasul menyatakan, ya fulanah, wahai fulanah. Ini dalam riwayat yang lain, ya Aisyah begitu. Jadi jelas ini adalah Aisyah kepada kita. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada hari itu ada kesibukan yang menyibukkan dirinya. Tidak akan sempat berpikir kepada perkara-perkara tersebut. Memandang kepada aurat yang lain. Kengerian pada hari tersebut, ya, tidak terperikan. Dan pada riwayat Aisyah langsung kita bacakan juga di sini. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, anna Rasulullah SAW qal yub'atsun nas yawma qiyamati hufatan uratan ghurla. Dibangkitkan manusia pada hari kiamat nanti dalam keadaan telanjang kaki, telanjang pakaian, telanjang betul-betul ya, badan, dan ghurlan, dalam keadaan belum dikhitan. Faqalat Aisyah, ya Rasulullah, fakaifa bil aurat. Lantas Aisyah menyatakan, lantas bagaimana dengan aurat wahai Rasul? Faqal likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada riwayat yang lain, Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Inni sa'ilatuk an hadithin fatukbirni anta bihi. Ya Rasulullah. Ini sumpah tapi tidak dimaukan dengan sumpah. Ini sesuatu yang berjalan begitu saja ala al-sinat orang-orang Arab. Ya. Ini artinya biasa mereka mengucapkan kalimat ini, bi abi anta wa ummi. Demi bapak dan ibu. Ya. Itu tapi bukan diniatkan untuk sumpah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan la yu'athikumullah ya billahi fi aymanikum. Allah tidaklah akan menghukum kalian dengan ucapan-ucapan lagun dari sumpah-sumpah kalian. Ini termasuk daripada perkara yang lagun, sedikit-sedikit bicara bi-abi anta wa ummi, tapi bukan diniatkan sekali lagi sumpah. Inni sa'ilatuk, aku hendak bertanya kepada Anda ya Rasul, an hadithin, tentang satu berita, fatukhbirni anta bihi, sehingga Anda memberitakan kepadaku dengan berita tersebut. Faqal, maka Rasul menyatakan, in kana indi minhu ilmun. Ya, aku akan jawab kalau aku ada ilmu padanya. Ini di sini Rasul SAW pun ya mengatakan kalimat demikian. Ya, ucapan yang memang dibimbingkan kepada kita pada perkara yang kita tidak ketahui untuk kita mengetahui wallahu a'lam. Apa Rasul? Maka beliau mengatakan, kalau aku ada ilmu maka aku akan jawab. Qalat ya Nabiullah. Wahai Nabiullah. Kaifa yuhsyaru rijal? Bagaimana nanti kaum laki-laki dikumpulkan? Ini yang bertanya perempuan, sehingga yang ditanyakan duluan adalah laki-laki. Bagaimana laki-laki nanti dikumpulkan? Qala hufatan uratan, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai sendal dan tidak memakai baju sama sekali, tidak ada selai benang pun pada badannya. Sumantadarat sa'atan, kemudian Aisyah pun diam beberapa saat, tidak melanjutkan pertanyaan. mau bertanya ini bagaimana kok wanita, tapi maju mundur juga mau bertanya itu. Bagaimana nanti ternyata dijawab juga sama bagaimana. Maka kemudian Aisyah bertanya, faqala setelah beberapa saat, ya Nabi Allah, kaifa yuhsarun nisa? Wahai Nabi Allah, lantas bagaimana kalau para wanita? Qal kadzalika hufatan uratan. Demikian pula wanita pun juga dalam keadaan yang sama. Qalat, kemudian setelah itu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, wa sa'ata min yaumil qiyamah. Tuhai, bagaimana dengan aurat-aurat ini pada hari kiamat nanti? Qal, maka Rasul menyatakan, wan ayyidzalika tas'alin. Tentang apa yang kamu tanyakan ini? Innahu qad nazala 'alayya ayatun. Sungguh telah turun kepadaku satu ayat. La yadurruki kana 'alayki thiyab aw la yakun. Tidak akan bermadharat pada kamu, ada padamu selai benang ataupun tidak ada padamu selai kain yang menutupimu. Qalat ayyu ayatin? Ayatu ayatin hiya ya Nabiullah. Ayat yang mana itu wahai Nabiullah? Qal likulli mri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada setiap orang pada hari itu terdapat kesibukannya sendiri-sendiri. Tidak akan sempat memikirkan daripada aurat orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wa naktafi lahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.